Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على اتباع سنة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bertemu baik yang hadir langsung di majelis ini atau bertemu melalui stasiun-stasiun radio atau yang menyaksikan langsung. Semoga seperti Allah mempertemukan kita secara zahir, zahir jasad kita, semoga Allah mempertemukan hati kita sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masih dengan kitab Riyadhus Salihinnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masuk bab baru, bab istihbabi qiyami Ramadhana wa huwa at-tarawih. Judul daripada pembahasannya adalah bab disunnahkannya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah sholat, yang sholat itu disebut dengan sebutan sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat-sholat sunnah yang dilakukan di malam Ramadan dan hanyanya aja di bulan Ramadan. Karena sholat sunnah itu dilakukan di malam-malam Ramadan, maka disebut itu dengan sholat taraweh. Ada beberapa hadis yang disebutkan atau yang hadir ke Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Memang kita saat ini jauh dari bulan Ramadan, semoga dengan bacaan ini Allah memanjangkan umur kita hingga ketemu Ramadan, lalu kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan Ramadan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, yang akan kita baca hadis-hadisnya nanti. Anna Rasulullah, kata Imam dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Barang siapa man qama, berdiri, maksudnya menegakkan ibadah ramadhana di bulan Ramadan, imanan, atas dasar iman kepada Allah, atas dasar keyakinan ini adalah dari Allah, petunjuk dari Allah, wahtisaban, dan dia hanya mengharapkan sanjungan pahala dari Allah. Kalimat ihtisaban keluar daripada ini adalah orang yang melakukan kebaikan hanya ingin disanjung manusia, enggak masuk di situ. Ihtisaban, mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu, maka akan diampuni orang tersebut, ma taqaddama min dhanbihi, daripada dosa-dosa yang telah lalu. Disebutkan para ulama, dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa besar disebutkan dalam pembahasan khusus bahwa kalau dosa-dosa besar di dalam bertobat harus ada tobat khusus, menyesali secara khusus, permohonan ampun secara khusus. Dosa-dosa besar, zina, minuman keras, judi, meninggalkan sholat, itu dosa-dosa besar enggak masuk di sini. Adapun dosa-dosa seperti zina dan yang lainnya harus ada penyesalan khusus, ada tobat khusus memohon ampun kepada Allah. Dengan penyesalan berjanji tidak mengulangi dosa tersebut, meninggalkan pekerjaan tersebut, dibarengi dengan tetesan air mata dan lain-lainnya. Ini babnya beda. Tapi yang disebutkan di sini adalah dosa-dosa yang subhanallah kita tidak pernah luput daripada dosa kecil. Di antara kita banyak yang tidak melakukan dosa besar. Ditanya berzina tidak, menggunjing juga tidak, mabuk juga tidak, judi tidak. Akan tapi kadang ada kesalahan pandang kita. Waktu kita berada di perjalanan, di tengah jalan, di tempat-tempat keramaian, dan seterusnya. Sehingga mata kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah, aurat dan sebagainya. Hal demikian itu adalah tidak segede dosanya zina, akan tapi juga dosa. Disebut dosa kecil itu dalam perbandingan saja sebetulnya. Bukan berarti dosa itu pada hadatnya adalah kecil, sebab semua dosa gede di hadapan Allah. Kalau sudah Allah murka ya gede biarpun dosa kecil, maksudnya perbandingan. Orang melihat aurat dengan berzina ya jauh. Dan dosa kecil pun gak boleh diremehkan. Kalau ada orang meremehkan dosa kecil, maka dosa itu akan menjadi gede karena meremehkan. Kurang ajar kepada Allah. Baik. Nah, cukup dia itu tidak meremehkan dosa, cukup dia tidak meremehkan dosa, dia cepat takut. Akan tapi mungkin tidak terlintas untuk bertobat satu demi satu karena terlalu banyaknya dosa-dosa kecil. Melihat yang haram di mana-mana lihat, enggak di sini lihat, sana lihat, ini lihat banyak, teramat banyak. Sehingga tidak bisa dia mengadu kepada Allah satu demi satu karena terlalu banyaknya dosa-dosa kecil tersebut. Tapi dia tahu itu dosa dan dia menyesal secara umum. Tanpa harus dia berkata begini, ya Allah, aku tadi di lampu merah melihat yang haram. Kalau seandainya dengan penyesalan yang khusus, dosa kecil ya akan dihapus oleh Allah dengan mudah bagi Allah menghapus dosa itu. Akan tapi karena terlalu banyaknya dosa-dosa kecil, di sana ngelihat yang haram, di sana gini, di sana dengar yang ini. Maka ketahuilah, jika seorang hamba itu memang adalah hamba yang takut hukuman Allah secara umum, maka ketahuilah dosa itu akan terhapus dengan amalan-amalan seperti antara sholat lima waktu, sholat dengan sholat penghapus antara dua waktu tersebut. Ramadan dengan Ramadan, termasuk diantaranya melaksanakan ibadah di malam Ramadan menjadi sebab dihapus dosa kecil kita. Tapi catatannya, tidak meremehkan dosa kecil. Kalau Anda tidak meremehkan dosa kecil, maka di saat Anda melakukan sholat, terhapus dosa kecil tersebut. Asalkan Anda tidak meremehkan dosa kecil, maka dengan melakukan puasa, termasuk qiyamul lail, bangun malam di bulan Ramadan akan terhapus dosa kecil Anda. Ini, makanya jangan sampai kita meremehkan dosa. Kalau meremehkan dosa jadi gede, wong kita remehkan. Dengan Allah meremehkan. Wa anhu radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah juga, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuraghibu, menghimbau fi qiyami Ramadan, di dalam melaksanakan ibadah di malam Ramadan, min khairi ayyamurahum fihi bi'azimatin, tanpa memerintahkan dengan perintah yang wajib. Nabi memerintahkan sunnah, mengajak saja, tapi tidak mewajibkannya. Artinya sholat tarawih adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kalau orang tidak sholat tarawih tidak dosa, tapi kehilangan keagungan pahala, kehilangan pahala yang agung di bulan Ramadan. Baikulu, kemudian Nabi bersabda, man qama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam Ramadan, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa yang telah lalu diampuni, yaitu tadi, dosa-dosa kecil. Nah, ini adalah tentang melaksanakan malam Ramadan, yang sering melaksanakan ibadah di malam Ramadan, yang sering disebut dengan sebutan tarawih. Baik, kemudian di sana, kemarin sudah kami singgung pada pertemuan yang lalu. Ini hukumnya sunnah. Jangan setiap saat kita diributkan dengan istilah masalah-masalah khilafiyah seperti itu. Cuman ada orang yang keras kepalanya, dan memang kepalanya keras. Jadi hal-hal yang seperti itu akan menjadi sebab perselisihan terus setiap saat. Baik, ada sebuah buku kecil bagi para ustaz, para pembimbing, pengurus masjid. Ada catatan kecil kami dalam buku Tarawih. Adakah tarawih yang bid'ah? Ini kan sebuah pertanyaan. Akan tapi isinya adalah jawaban, ya enggak dong, masa tarawih ada yang bid'ah? Enggak ada tarawih yang bid'ah. Semua tarawih adalah sunnah. Baik, di antaranya itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah sunnah khulafa. Sunnah para khalifah, yang sunnah khulafa itu adalah sunnah Nabi juga. Karena Nabi yang pernah menyebutkan alaikum bisunnati, hendaknya kau ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Khulafa yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Nah, termasuk dalam sholat tarawih ini gabungan antara sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Mengumpulkan di masjid rame-rame sunnah khulafa, sunnah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini harus difahami. Kemudian, yang pertama yang harus kita fahami, biasanya pertanyaannya singkat ya, untuk jadi tidak akan kita bacakan buku tarawih ini, akan agar kita punya gambaran secara umum begini. Berapa sih bilangan tarawihnya Rasulullah? Kemudian berapa bilangan witirnya Rasulullah? Karena akan digabungkan antara witir dengan tarawih. Bilangan witirnya Rasulullah sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Umumnya baginda Nabi melakukan sholat di Ramadan dan di luar Ramadan tidak kurang dari 11 rakaat. Hadis Siti Aisyah itu bicara tentang witir. Jadi witir Nabi kebanyakan berapa? 11 rakaat. Rata-rata Nabi melakukan 11 rakaat, tapi pun Nabi pernah melakukan 1 rakaat untuk memberikan contoh bahasanya di saat waktu sempit, jangan sampai engkau tidak melakukan witir, biarpun hanya 1 rakaat witir. Adnal kamal, paling rendahnya kesempurnaan adalah 3 umumnya kita. Witir. Jadi witir Nabi adalah kebanyakan 11 rakaat. Jadi Nabi di luar Ramadan, di dalam Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka ini pendapat yang dikukuhkan bahwa witir baginda Nabi adalah 11 rakaat. Ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang mengatakan sampai 13. Perbedaan ini adalah ada sebagian mengatakan 13 itu duanya adalah bukan witir, duanya adalah qoblah subuh, ada perbedaan. Yang jelas kebanyakan ulama mengatakan witir Nabi 11 rakaat, selesai. Kita pinggirkan semua. Maka hadis Nabi melakukan sholat 11 rakaat itu adalah bukan tarawih, tapi witir. Karena itu dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan sesuai dengan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang banyak orang menggunakan hadis Aisyah ini untuk bab sholat tarawih. Sholat witir dibabkan sholat tarawih. Lalu, kalau ada orang tarawih 8 rakaat atau 6 rakaat, itu babnya enggak ada, bab sangat sederhana. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat adalah sah. Akan tapi yang menjadi masalah memastikan lalu inilah sholat tarawih Rasulullah, yang lebih dari itu adalah salah, itu enggak dibenarkan. Sebab 8 rakaat dan 3 itu, 2, 2, 2, 2, sampai 4 kali 4, 8, 3 rakaat itu sholat witir ya Rasulullah. Baik, lalu berapa bilangan tarawihnya Nabi Muhammad? Kita sebutkan di sini, tentunya ini singkat. Ada beberapa hadis ceritanya Nabi itu melakukan sholat, lalu diikuti sahabat Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semakin banyak, lalu Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut diwajibkan untuk umatnya nanti. Sayangnya Nabi itu. Jadi pernah Nabi melakukan sholat sendiri, diikuti beberapa sahabat Nabi. Baru diikuti yang lainnya, diikuti yang lainnya. Itulah sholat Nabi di malam bulan Ramadan, yang disebut sebagai sholat tarawih. Bilangannya berapa? Tidak disebutkan bilangannya. Dalam riwayat semuanya tidak menyebutkan bilangannya. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Nah, kalau tidak ada bilangannya ya terserah dong. Enggak ada bilangannya kok. Yang penting ya mulai di malam Ramadan. Pengurus masjid agar tahu ini, agar bisa menegakkan berapa hendaknya rakaat sholat masjid, sholat tarawih di masjidnya. Yang penting jangan ribut deh. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling lirik-lirik yang merendahkan. Jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Dan yang menukil bilangan dari Nabi itu adalah ternyata bukan sholat tarawih, tadi yang kita sebutkan sholat witirnya Rasulullah. Baik, pada zaman Nabi tidak ada bilangan. Jadi karena tidak ada bilangannya, bilangan apapun termasuk qiyamul lail yang bisa disebut sebagai sholat tarawih. Baik. Kemudian setelah itu, bagaimana sahabat Nabi melakukan sholat tarawih? Sholat Nabi bagaimana? Sahabat Nabi melakukan sholat tarawih bagaimana? Sayyidina Umar bin Khattab itu ceritanya melihat orang sholat di masjid itu sekelompok-sekelompok. Ini dengan grupnya, ini dengan grupnya, dengan grupnya, dengan grupnya. Lalu Sayyidina Umar itu merasa ini kok kurang bagus, berantakan, sholat sana sini. Akhirnya dikumpulkan dalam satu imam. Lalu Sayyidina Umar mengumpulkan sholat di satu imam. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Sayyidina Umar melakukan sholat malam Ramadan, qiyamul lail dengan satu imam. Ternyata dilihat oleh Sayyidina Umar menjadi satu yang sangat indah, sampai muncullah perkataan masyhur dari Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik hal baru yang diadakan adalah ini. Ini hal baru, tapi yang indah. Yang mengukuhkan siapa? Sayyidina Umar. Maka ini mengumpulkan tarawih dengan satu imam adalah sunnah khulafa' rasyidin, sunnahnya Umar bin Khattab. Yang sunnah Sayyidina Umar bin Khattab itu juga sunnah Nabi, karena Nabi yang menyuruh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kemudian berapa bilangan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar dalam riwayat yang banyak menegaskan bahwasanya dilakukan sholat tarawih dengan 20 rakaat. Loh, Sayyidina Umar kok membatasi bilangan? Ini kok melanggar, wong Nabi enggak membatasi kok. Sayyidina Umar membatasi 20, sementara Nabi tidak membatasi. Boleh 100 rakaat, boleh 200 rakaat, boleh 500 rakaat, boleh 10 rakaat. Tentu jawabannya adalah bukan mengiyakan pertanyaan ini. Jawabannya adalah selagi semua rakaat boleh, 20 juga boleh. Kan begitu, bukan dikatakan lalu Sayyidina Umar melanggar, tidak. Anda pun boleh membatasi diri Anda dengan 100 rakaat. Baik. Kemudian Sayyidina Umar melakukan 20 rakaat dan sahabat Nabi semuanya diam dan mengikuti salat Sayyidina Umar bin Khattab 20 rakaat. Dan terus itu dari masa ke masa 20 20 20 sampai hari ini. Baik. Lalu mana yang benar antara 20 rakaat yang terjadi saat ini dengan yang 8 rakaat? Semuanya adalah dibenarkan, wong namanya qiyamul lail. Selagi Nabi tidak membatasi, maka Anda melakukan 8 rakaat juga sah sebagai salat tarawih. Kalau Anda melakukan 16 rakaat juga sah sebagai qiyamul lail. Hanya mungkin di sana ada ungkapan dari madhab, sebagian madhab Hanafi, selagi tidak 20 tidak tarawih. Ini adalah ijtihad saja. Akan tapi 10 rakaat adalah qiyamul lail, 20 rakaat juga. Jadi yang melakukan 8 mendapatkan pahala, yang melakukan 10 mendapatkan pahala, yang melakukan 20 mendapatkan pahala. Nah, makanya jangan sampai meributkan hal yang demikian. Ini kadang-kadang ribut terus, berantem terus. Yang serem lagi adalah fatwa dari orang yang katanya alim, hebat dan sebagainya, tiba-tiba dengan begitu beraninya mengatakan bahwasanya lebih dari 8 rakaat adalah bid'ah, dan itu masuk dalam catatan merah. Saya tulis merah langsung. Saat namanya tak merahkan, kenapa kok? Kejam sekali. Karena itu kurang ajar dengan ulama-ulama, kurang ajar dengan khulafaur rasyidin, kurang ajar dengan para sahabat yang melakukan 20 rakaat. Yang melakukan 10 rakaat tidak ada masalah, yang melakukan 8 rakaat tidak ada masalah, dan yang melakukan lebih dari itu juga tidak ada masalah. Jadi 8 rakaat adalah juga sunnah Nabi SAW, sunnah qiyamul lail. 16 rakaat juga sunnah qiyamul lail, 20 rakaat juga sunnah qiyamul lail, didapat qiyamul lail di Ramadan. Baik, kemudian setelah itu kita kembali kepada ulama, karena kita bukan ulama mujtahidin. Ulama-ulama besar, lalu bagaimana, apa kata ulama-ulama? Empat madhab semuanya mengambil pendapat bahwasanya melakukan sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Baik, 8 rakaat sunnah Nabi, 20 rakaat juga sunnah Nabi. Jangan sampai ada yang mengatakan itu bid'ah, enggak ada bid'ah di dalamnya. 8 rakaat sunnah Nabi, 20 rakaat sunnah Nabi. Karena apa? Nabi tidak membatasi sholat tarawih. Berapapun yang Anda lakukan, 8, 10 adalah sholat qiyamul lail di Ramadan. Melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. 20 juga. Jadi semuanya adalah sunnah Nabi. Kemudian para sahabat dan para ulama, kenapa kok mentarjih mendahulukan yang 20 rakaat? Yang 20 rakaat ini, lihat. Kalau Anda melakukan 16 rakaat, Anda melakukan sunnah Nabi dengan ijtihad, dengan pilihan bilangan Anda sendiri. 16 rakaat. Anda pengen buat grup saya terawih 16 rakaat. Apakah boleh? Boleh. Saya pengen buat 22 rakaat, boleh, karena semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman di saat seseorang mengambil 20 rakaat, maka di sini ada double sunnah. Makanya didahulukan para ulama. Yang pertama apa? Sunnah Nabi, yang kedua adalah sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah Nabi qiyamul lail tidak ada batas. Kemudian Sayyidina Umar melakukan 20 rakaat, maka dan diikuti sahabat Nabi, maka di saat melakukan 20 rakaat adalah sunnah Nabi Muhammad yang dapat qiyamul lail, kemudian mengikuti sahabat Nabi sunnah khulafaur rasyidin. Makanya ditarjih didahulukan para ulama salat tarawih, lihat dari masa ke masa adalah 20 rakaat. Witirnya terserah 3 sampai 11. Baik. Sehingga pada akhirnya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya salat tarawih itu adalah 20 rakaat. Sudah hampir menjadi kesepakatan di antara para ulama bahwasanya salat tarawih 20 rakaat. Kemarin yang 8 gimana? Alhamdulillah masuk tarawih. Jangan bahas masa 8. Kita ini bulan Ramadan meningkatkan ibadah. Kita dalam irama mengajak orang untuk meningkatkan ibadah. Ramadan setahun sekali datangnya. Jangan sampai kita lemah dalam ibadah. Baik, yang 8 rakaat alhamdulillah dia masih sholat tarawih. Daripada dia di gardu, daripada dia enggak ini, daripada nonton sinetron, sholat tarawih alhamdulillah. Jangan dicaci yang sholat 8 rakaat. Hanya ayo kita bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan Allah mengangkat derajat, melipat gandakan pahala. Ayo kita tingkatkan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana? Ngikuti sunnah Nabi qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Kemudian ngikuti cara Sayyidina Umar bin Khattab, sunnah khulafa'ur rasyidin. Alaikum bisunnatil sunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sunnatil khulafa'ir rasyidin. Baik, 20. Nah. Kemudian lihat. Tidak ada setelah itu, tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam sholat raweh, kecuali ada 20. Jadi ada dua pendapat dalam sholat raweh. Pertama, tidak ada perbedaan dari sisi 20. Semua, hampir semua mengatakan 20 rakaat. Kemudian situ muncul perbedaan itu setelah. Setelah beberapa waktu itu di zaman Imam Malik. Zaman Imam Malik ada perbedaan. Zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan seterusnya, ini adalah sholat taraweh 20 rakaat. Kemudian ada zamannya Imam Malik, yaitu Ahli Madinah. Jadi kalau bertanya bagaimana tentang sholat taraweh, ada dua pendapat. Yang pertama adalah 20 rakaat jumhur ulama, hampir 4 madhab semuanya. Kemudian di situ ada sebagian dari madhab Malik yang ada di Madinah mengatakan sholat tarawih itu adalah bukan 20 saja. Dalam sebagian madhab Imam Malik mengatakan bahwasanya sholat tarawihnya ahli Madinah itu adalah menjadi 36 rakaat. Boleh, Anda boleh ambil pendapat ini. Kenapa kok 36 rakaat? Karena ahli Madinah itu tahu kalau sholat tarawih gak ada bilangannya dari Nabi. Waktu orang Mekah yang ada di Mekah melakukan sholat tarawih itu 224, 224, 224 maksudnya, 44, 22 kemudian tawaf. 22 tawaf. Jadi setiap 4 rakaat tawaf mereka yang ada di Mekah. Bukan buru-buru kayak kita seperkilat begitu. Sampai berapa menit sudah selesai. Enggak begitu. Jadi sholat tarawihnya ahli Mekah waktu itu adalah melakukan sholat tarawih 2, 2, 4. Kemudian tawaf 7 kali. Jadi tawaf itu sunnah ya, semoga bisa umroh semuanya. Selain tawaf umroh dan haji, kita itu lari-lari muterin Ka'bah dengan niat ibadah, sudah dapat pahala sambil olahraga pagi. Tawaf itu lihat indahnya, tawaf lari 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pahalanya seperti orang sholat juga, enak ya. Nah, tawaf. Nah, ahli Makkah itu kalau melakukan sholat 2 rakaat setelah 4 tawaf, 2-2 tawaf, 2-2 tawaf. Ahli Madinah, mereka orang yang senantiasa menanamkan rinduan kepada Allah. Melihat ibadahnya ahli Madinah seperti itu, ya kita harus tawaf. Cuman mana ada tawaf di Madinah, enggak ada Ka'bah. Lalu para ulama ahli Madinah waktu mengatakan, ya sudah kalau itu kita tambah rakaatnya. Pun Nabi tidak melarang kita menambah, sehingga tawafnya diganti rokaat-rokaat lagi. Sehingga jumlahnya pada akhirnya adalah menjadi 36 rokaat. 4 kali 4 berapa sih? 16. Jadi 4 rokaat ditambah 4 lagi. 4 rakaat tambah 4. 4 rakaat tambah 4 menjadi 16. Berarti 36 rakaat. Boleh. Anda mengambil 36 rakaat karena Anda merasa saya tidak tinggal di Mekah. 20-nya adalah ikut Khulafaur Rasyidin, yang 16 rakaatnya adalah untuk menggantikan karena Anda tidak bisa tawaf, masyaallah. Baik. Sudahlah, jangan ribut masalah ini. Maksud kami adalah, hei para pengurus masjid, hendaknya di masjid itu diberi contoh yang terbaik. Kemudian diberi himbauan kepada siapapun yang tidak mampu boleh istirahat. Artinya hendaknya masjid itu adalah yang terbaik, adalah yang terbanyak. 20 rakaat, enggak usah pakai 16 deh, sedang-sedang dah. 20 rakaat, kemudian bagi yang sudah sepuh, enggak mampu dan sebagainya, boleh memutus, namanya sholat sunnah kok. Tapi kalau sudah di masjid itu, dimulai dengan yang paling rendah, untuk menambah itu sangat susah orang. Hah? Misalnya di masjid A ini, masjid Umar, sholatnya adalah 10 rakaat. Coba santri kira-kira nambah enggak? Wah, 10 aja sudah masya Allah sudah. Nafasnya setengah hilang sudah, capek. Apalagi buru-buru menambah. Tapi kalau sudah diprogram di sini 20 rakaat ya, dengan bacaan yang tidak terlalu lama, dengan tartil, maka ya mau tidak mau berapa? Sholat 20 rakaat. Inilah maksud kami, ini yang kami hadirkan di sini. Di sini untuk menghindari caci maki justru. Karena apa? Justru kita ingin membandingkan kepada pendapat jumhur, yaitu 20 rakaat, akan tapi pun demikian tanpa harus mencaci yang 8 rakaat. Hanya himbauan kami adalah upayakan Anda yang punya pengurus masjid, tugas Anda memakmurkan masjid untuk menjadi tempat ibadah. Memakmurkan masjid dengan ahli ibadah. Bagaimana cara memakmurkannya? Ya, Anda membuat program-program pengajian, program-program ibadah, bagaimana memacu orang agar sholat berjamaah. Termasuk di bulan Ramadan adalah program tadarus, membaca Al-Quran. Kemudian diantaranya adalah rutin. Yang mau tidak mau mereka akan datang, yaitu sholat terawih. Upayakan terawihnya adalah 20 rakaat. Upayakan. Apalagi Anda mazhab Syafi'i, enggak ada perbedaan dalam hal ini. Enggak ada 8 rakaat dalam mazhab Imam Syafi'i, enggak ada. Cuman pun demikian, kalau ada orang yang malas hanya 8 rakaat, ya jangan disalahkan dia. Cuman kalau Anda pengurus masjid, hendaknya, kalaupun Anda pemalas pengurus masjid, ya upayakan masjid Anda, biarpun Anda sholatnya hanya 4 rakaat. Anda pengurus masjid yang malas, aduh 4 rakaat saja lah, tapi saya juga pengen pahala besar. Saya malas, saya sakit-sakit, hanya 4 rakaat. Tapi masjidku harus 20 rakaat. Karena Anda mengajak 20 rakaat, maka Anda pun dapatkan pahala nanti insyaAllah. Baik, ini saja. Kemudian setelah itu jangan ada khilaf masalah-masalah semacam ini, malulah kita. Umat Islam kok berantem saja. Kita itu punya berantem mingguan, punya berantem tahunan. Kalau berantem tahunan itu ada setiap bulan Ramadan, ada ribut. Bulan Maulid, ribut. Bulan apa? Ribut, ribut, ribut. Ini kan, masya Allah. Kenapa kok seperti itu? Mana pemahaman? Ada orang-orang yang keras. Hatinya keras, pikirannya. Tidak bisa menerima pendapat orang lain. Lalu mengatakan seolah-olah orang lain itu langsung salah dan masuk neraka. Alhamdulillah. Bukan begitu Nabi mengajarkan. Bahkan Nabi sendiri dalam sholat tarawih itu, Nabi sengaja waktu Nabi tidak keluar lagi, karena Nabi, aku takut akan diwajibkan kepada kalian. Selagi tidak wajib, kata-kata tidak wajib. Yang gak tarawih ya, yang penting baik-baik sama tetangga deh. Cuman Anda akan kehilangan besarnya pahala di malam-malam bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Babu Fadli insyaAllah ini bisa dibaca mumpung jauh-jauh dari Ramadan. Kalau pas musim tarawih, sudah tarawihnya 8, Anda rubah berantem nanti. Tapi jauh-jauh hari Anda bisa baca, Anda telaah, Anda fahami, ya. Ternyata semuanya adalah sunnah Nabi. Jelas ya? Witir Nabi 11, tarawih Nabi tidak ada bilangannya, tarawih sahabat Nabi 20. Ulama memilih 20 karena gabungan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang kurang dari 20 juga sunnah Nabi. Enggak ada bid'ah di sini. Yang mengatakan bid'ah, dialah ahli bid'ah. Yang mengatakan ada tarawih bid'ah, dialah ahli bid'ah. Selesai. Bab fadli qiyami lailatul qadri wa bayani arjalayaliha. Bab tentang qiyam menghidupkan malam Lailatul Qadar dan keterangan tentang waktu yang paling diharap datangnya Lailatul Qadar. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an. Aku telah turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu turunnya adalah di malam Lailatul Qadar, minal lauhil mahfud, Anda tidak tahu lauhil mahfud, yang tahu hanya Allah. Yang penting disebutkan seperti itu, Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, ke Baitul Izzah, sama'id dunya diturunkan dulu. Lailatul Qadar, sebelum diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah fi Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah, sama'id dunya di langit yang itu, langit pertama itu diturunkan, disitulah Al-Qur'an, wahyu firman-firman Allah. Kemudian setelah itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan. Jadi Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, setelah itu dari situlah ke baginda Nabi SAW sesuai dengan kebutuhan. Terbentang dalam waktu 23 tahun. Baik. Jadi bukan Iqra itu kemudian Lailatul Qadar. Tidak. Jumlah duf'ah wahidah 30 juz. Bukan Iqra'nya di malam Lailatul Qadar, bukan. Itu ayat pertama turun dari Baitul Izzah fi sama'id dunya di langit pertama itu diturunkan kepada baginda Nabi. Itu surat pertama adalah, ayat pertama adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun yang disebut malam Lailatul Qadar itu, yang disebut malam nuzulul, yang sering kita juga khusnudun. Malam nuzulul Quran itu malam Lailatul Qadar ya. Kita tidak tahu kapan Lailatul Qadarnya. Cuman khusnudannya orang ada malam 17 Ramadan nuzulul Quran. Memastikan bahasanya ini, 17 Ramadan nuzulul Quran. Turunnya dari Lauhul Mahfuz ke sama'i dunia itu adalah duf'ah wahidah, semuanya Quran 30 juz. Baru nanti dari Baitul Izzah diambil oleh, dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan kebutuhan, diturunkan ayat demi ayat. Jadi kadang ya tidak di Lailatul Qadar saja. Di bulan Ramadan, di bulan Syawal, bulan Syaban, bulan ini ada turun ayat. Sepanjang 23 tahun. Baik. Maka perayaan Nuzulul Quran ini adalah hanya sifatnya mengingatkan saja kita bahwasanya Al-Quran turun untuk kita. Peringatan saja bahwasanya Al-Quran turun untuk kita. Bukan memperingati turunnya ayat demi ayat seperti itu, tidak. Baik. Terlepas ini, boleh Anda merayakan nuzul Quran, maksudnya biar kita sambung kepada Al-Quran. Ulama dahulu itu cerdas. Biar kita sambung saja, momen, karena jelas diturunkan oleh Allah, firman oleh Allah bahwasanya Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar adalah di malam-malam Ramadan. Maka mereka merayakan nuzul Quran di bulan Ramadan. Sah. Agar kita sambung kepada Al-Quran. Baik, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadri, aku telah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, duf'ah, satu jumlah 30 juz Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya, ke Baitul Izzah. Anda sudah tidak perlu tahu, yang jelas Al-Qur'an turun pada Anda dan itu mukjizat. Selesai. Dalam Al-Qur'an disebutkan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Kami telah turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, siapa yang tahu? Keterangan Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Dan malam Lailatul Qadar, setiap tahun akan ada. Setiap tahun akan datang malam Lailatul Qadar. Jadi bukan berarti setelah pada zaman Nabi, lalu tidak ada lagi, ada. Justru ini adalah malam yang istimewa untuk kita. Malam Lailatul Qadar hanya spesial untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan khairu min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Kasih sayang Allah kepada umat Nabi, Anda, kita, kalau umat terdahulu dikasih umur panjang 1000 tahun. Ada yang mati umur 300 tahun tuh, ya Allah mati muda tuh. 1000 tahun. Umat Nabi Nuh, 1000 tahun. Berjuang cukup lama, 1000 tahun. Akan tapi umat Nabi suruh berjuang di tempat yang penuh dengan cobaan, tidak sampai 1000 tahun. Paling lama 100 berapa tahun. Akan tapi ternyata biarpun hanya berapa puluh, tidak sampai 100 tahun, itu bisa lebih gede pahala yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad daripada umat terdahulu. Karena Allah beri Lailatul Qadar 1000 bulan. 1000 bagi 12 berapa? Hitung sendiri. 1000 bulan. Itu berapa tahun? Itu pahala mengalahkan umat terdahulu. Makanya Nabi Adam, nabi-nabi itu, Nabi Musa sendiri itu ngiri-ngiri baik. Ah, enak benar umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek, pahalanya gede banyak. Sampai Nabi Musa mengatakan, aku ingin jadi umat Ahmad. Aku ingin jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur kita. Kita suruh berjuang tidak lama. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad antara 60-70, bonusnya adalah 80-90-100. Semoga panjang umur dalam taat, sehat walafiat. Bukan dalam dosa. Baik. Ya ini. Disebutkan bahwasanya ini adalah Lailatul Qadar. Waktu yang sangat diharap datang Lailatul Qadar itu kapan? Yang jelas sepanjang bulan Ramadan adalah mungkin sekali Lailatul Qadar tiba. Di tanggal 1 mungkin, tanggal 2 mungkin, tanggal 10 mungkin, tanggal 11 mungkin, tanggal 20 mungkin, 21 mungkin semuanya. Dan Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, itu kasih sayang Allah kepada kita. Kalau sampai subhanallah, kalau seandainya Lailatul Qadar itu ditampakkan oleh Allah, rusak bumi ini. Rusak bumi ini. Misalnya Lailatul Qadar akan datang nanti pukul 12 malam 19. Wah, Anda sendiri juga bingung. Sopir angkot, enggak ada yang sopir angkot yang kerja di semuanya pengen nyari Lailatul Qadar, buat berhenti kehidupan ini. Semuanya pengen Lailatul Qadar, semuanya rindu pada ridha Allah. Enggak ada, Anda mau keluar mau cari angkot susah, mau belanja susah, main susah, semuanya susah. Kenapa? Semuanya mencari apa? Lailatul Qadar. Enggak ada hadiah besar dari Allah. Jam begini datang, semuanya mikir dirinya sendiri. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Tapi ternyata Allah sembunyikan. Biar semuanya berjalan. Berjalan dengan baik, yang bekerja sebagai sopir angkot sambil berzikir bisa sambil nyopir. Yang jaga di toko, jaga toko. Yang di pabrik, terus, terus. Jadi tetap berjalan. Allah sembunyikan. Kemudian, dan dipindah-pindah. Tidak tetap di hari ini, hari itu enggak. Makanya, ya khusnudannya orang, yuk Lailatul Qadaran di masjid ini tanggal 21. Kan ya seringan. Di masjid ini 23. Seolah-olah memastikan kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau maknanya khusnudan boleh. Akan tapi hendaknya jangan hanya malam 21. Makanya kami himbau mulai hari ini juga. Ramadan masih jauh. Hendaknya budayakan seperti yang budayakan Nabi. Hidupkan Ramadan secara utuh. Kalau tidak Ramadan secara utuh, hidupkan 10 akhir Ramadan. Di antara 10 akhir Ramadan, ambil yang paling ganjil. Ini. Jadi kalau program masjid, hendaknya diperbanyak. Maka coba diperhatikan. Jika ada masjid yang biasa gayanya gaya maleman tok. Misalnya ada masjid A, sebelah sini, sana B, sana C, sana D. Kalau sistem Lailatul Qadarannya, istilah mereka adalah tanggal 21, lihat. Itu kalau yang sudah merasa Lailatul Qadar tanggal 21 itu enggak mau lagi hadir masjid sebelah tanggal 23. Seolah-olah kalau sudah malam Lailatul Qadaran tanggal 21, sudah ramai dari itu. Di hari setelahnya mau dihidupkan susah. Padahal Nabi tidak begitu. Nabi mengajarkan hidupkan setiap saat, cuman di hari-hari ganjil lebih diharap. Seperti akan disebutkan ini. Anda perhatikan coba. Masjid-masjid yang pakai sistem Lailatul Qadarannya, istilahnya, istilah Lailatul Qadar, dengan hanya mengambil tanggal 21 saja, ramainya tanggal ini, besoknya ya sepi. Kita mencoba membudayakan di Masjid At-Taqwa setiap malam, mulai tanggal 20 sampai 21, lihat. Karena dibudayakan semacam itu, lihat. Itu akan menjadi biasa, biarpun malam genap mereka juga datang. Biarpun ada yang masih kena pemahaman-pemahaman malam ganjil tok, ini masih ada yang kurang. Berapa baris pasti ada yang kurang ini. Masih lumayan. Masih banyak yang hadir. Disembunyikan oleh Allah. Maka ayo berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Yuk kita baca hadisnya bagaimana keterangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Man qama Ramadhana, man qama Lailatul Qadar." Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, lakukan salat, baca Al-Qur'an dan yang lainnya di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan kepada Allah, ihtisaban mengharap pahala dari Allah, ufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa yang lalu. Jadi masalah hadis man qama Ramadhana ada tiga. Man qama Ramadhana imana wa ihtisaba. Man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang lalu. Tadi dosa-dosa kecil yang kita sebutkan. Wa'an ibn Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Lalu, setelah mendengar berita tentang kemuliaan Lailatul Qadar, kalau Anda bisa bertemu Lailatul Qadar, oh akan diampuni dosa Anda. Pahala berlipat-lipat. Wah, banyak pahala, banyak kebaikan-kebaikan. Tentu setelah itu orang penasaran, kapan Lailatul Qadar itu tiba? Kapan Lailatul Qadar itu tiba? Ini pertanyaan. Nah, kemudian dijawab An Ibnu Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala an huma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar. Anna rijalan min ashabin Nabi, sesungguhnya banyak orang-orang dari sahabat Nabi uru diperlihatkan dalam mimpi oleh Allah. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar fil manami, dalam mimpi. Jadi beberapa sahabat Nabi itu bermimpi menemui Lailatul Qadar fi sab'il awakhiri, di 7 hari yang terakhir. Di 7 hari yang terakhir. Kalau Ramadan itu 30 hari, ya Anda ambil 30, 9, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Ya dari 24. 7 hari akhir. Sab'il awakhir. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ara ru'yakum qad tawatu'at." Aku melihat mimpimu hampir bareng sama-sama. Ini mimpi 10 akhir, 7 hari akhir. Ini mimpi 7 hari akhir. Ini mimpi 7 hari akhir. Bukan tanggal 27 ya ini. 7 hari akhir. Maksudnya ada yang bermimpi ketemu tanggal 24, ada yang ketemu tanggal 25, ada yang mimpi ketemu tanggal 26, ada mimpi. Jadi sahabat Nabi ini ngadu ke Nabi, kok diperhatikan oleh Nabi, kok rata-rata adalah di 7 hari yang terakhir. Gitu loh maksudnya. Jadi si fulan, ya Rasulullah, aku bermimpi ketemu Lailatul Qadar tanggal 25. Satu lagi, aku mimpi ketemu Lailatul Qadar tanggal 27. 26. Kemudian diperhatikan Nabi, bahasanya rata-rata mimpi-mimpi itu bersepakat adalah di tanggal, di 7 hari akhir. Kalau 29 ya dihitung. Dari 29, 28, 28, 7. Pokoknya 7 hari akhir. Jadi berbeda-beda, bukan tanggal 27, sepakat bukan. Rata-rata di hari itu loh, antara tanggal 24 sampai tanggal 30 itu loh. Ini ada mimpi ini, mimpi malam ini, mimpi malam ini. Maka kemudian setelah itu Nabi, فَمَنْكَانَ مُتَحَرِّيهَا, barang siapa yang ingin mencari, ngepasi Lailatul Qadar tersebut, muhatbu tahari, tahari itu ngepaskan ibadahnya, maksudnya pengen bertemu Lailatul Qadar, فَلْيَتَحَرَّهَا, maka hendaknya berusaha untuk di 7 hari akhir tadi. فِسَبْءِ الْأَوَاخِرِ, di 7 hari akhir. Mutafakun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 7 hari akhir. Jadi 7 hari akhir, giatlah beribadah. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu yujawiru, yujawir itu mujawarah. Makna daripada, makna lain daripada i'tikaf, tinggal di masjid. Jiwari Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram ya. Tapi ini maknanya yujawiru tak ada tinggal masjid, maksudnya i'tikaf. Nabi itu i'tikaf fil ashril awakhiri, di 10 akhir min Ramadan, bulan Ramadan. Ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Justru ada tambahannya. Kalau hadis sebelumnya adalah 7 hari. Kalau sekarang ditambah 3 menjadi 10 hari. Kalau tadi 7 akhir menjadi 10 hari akhir. Makanya kenapa kita tidak ngambil 7 ya? Kalau sudah ngambil 7 tak tahunya di sebelumnya, maka kita ngambil mulai dari tanggal 20. Wa yaqulu taharru. Taharrau, berusahalah kalian. Taharrau, berusahalah kalian. Lailatul Qadar, untuk mendapatkan Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa anha, dan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, taharru Lailatul Qadri. Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir fi Ramadan. Nah, ini semakin mengerucut. carilah Lailatul Qadar itu di hari ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Artinya, kamu punya waktu berapa hari sih untuk serius ibadah? 10 hari ya Rasulullah dalam bulan Ramadan. Kalau memang kamu 10 hari bulan Ramadan, ambil 10 hari terakhir. Karena kebanyakan Lailatul Qadar itu. Ya, 10 ya, saya aja waktu kosong cuma seminggu ya Rasulullah. Ah, ibaratnya begitu. Kalau seminggu ambil 7 hari akhir. Ya, sekali dua kali ya Rasulullah. Ya, kalau begitu ambil yang ganjil deh biar dapat. Cuma waktu cuma 2 tok. Misalnya dapat jatah dari mana untuk bisa itikaf hanya 2 tok, ambil kan ganjil, milih yang ganjil. Semoga kamu dapat di hari ganjil itu. Ini. Nah, maksudnya semakin mengerucut. Dari 10 itu ambil yang ganjil. Bukan pastikan ganjil itu bukan. Makanya tetap hari yang lain tetap diharap. Sehingga jangan sampai kebiasaan kita hanya ambil ganjil atau kalau genep seolah-olah enggak mungkin datang Lailatul Qadar. Mungkin datang Lailatul Qadar di hari genap ya. Wa anha dari Sayyidah Aisyah juga. Satu dua hadis lagi. Radiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah. Karena Rasulullah ada baginda Nabi itu. Iza dakhal al-ashra al-awakhira min Ramadhana. Kalau beliau itu masuk 10 akhir bulan Ramadhan. Ahyal layla. Menghidupkan malamnya. Meningkatkan ibadahnya. Traweh sudah biasa. Ibadah biasa. Cuma kalau sudah 10 akhir Ramadhan ada tambahan ibadahnya. Wa aygadu ahlah, membangunkan keluarganya. Wa jadda, semakin giat ibadahnya. Wa syaddal mi'zar, menyingsingkan lengan baju. Maksudnya apa? Menyingsingkan lengan baju itu tanda kalau dia semakin semangat. Kalau orang ada orang mau kerja itu kan, kalau masih ada baju mungkin gampang terganggu kan. Kalau sudah menyingsingkan, nah itu semakin serius ibadahnya Rasulullah kalau masuk di 10 akhir bulan Ramadan. Wa anha, dan dari Siti Aisyah juga. Semua banyak riwayat dari Siti Aisyah. Karena saksi yang paling dekat Siti Aisyah yang melihat kebiasaan Nabi. Karena Nabi waktu melakukan itu tidak selalu di masjid, tapi di rumah yang menyaksikan Siti Aisyah. Karena Rasulullah kata Siti Aisyah, ada baginda Nabi itu, yajtahidu fi Ramadhana, lebih giat melakukan buah ibadah di bulan Ramadan. Mala yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti di hari-hari yang. Secara umum, kalau sudah masuk Ramadan, Nabi semakin giat. Tidak seperti hari-hari yang lainnya. Wa fil asri awakhir minhu, lebih khusus lagi kalau masuk 10 akhir. Jadi gasnya ditingkatkan itu. Anggap saja Anda berjalan jalan 40. Sudah masuk 10 akhir Ramadan menjadi 70. Gitu loh. Jadi semakin ditingkatkan itu. Nabi hebat ibadahnya. Cuma kalau sudah masuk Ramadan semakin digas. Semakin 10 akhir digas lagi. Pas ganjilnya semakin kencang lagi. Gitu loh maksudnya. Bukan berarti seperti yang sebagian dilakukan. Lailatul Qadarnya hanya tanggal 21 saja. Ramai 21. Coba. Semua lingkungan, dan kita mencoba menghidupkan masjid yang pakai gaya likuran begitu, itu susah. Dikirim ustadz pun untuk menghidupkan malam-malam selain malam harinya. Kalau sudah di masjid fulan, nanti malam Lailatul Qadarnya tanggal 21. Selain 21, biarpun Anda ngundang siapapun susah. Karena terlanjur, terekam di otaknya, dipikir Lailatul Qadar 21. Kenapa? Yang punya masjid sendiri 23 enggak mau datang ke sini. Kenapa? Lailatul Qadaran saya 23 kok. Oh iya gitu. Yang sudah 21, besok diajak ke masjid yang 23, saya sudah kok. Kayak sudah dapat Lailatul Qadar. Nah, ini repot. Maka enggak, harus Anda semangat setiap saat, bukan malam likuran saja. Cuman nah, ada di Hadramut Tarim itu memang ada, itu namanya khotaman, bukan begitu. Jadi khotaman itu mereka, khotaman di masjid, misalnya masjid Ba'alami, ada masjid Muhdor, itu memang di hari-hari itu, bukan berarti di hari yang lainnya tidak beribadah. Bisa saja biasanya di masjid sini, masjid situ, khotamannya, khotaman Al-Qur'annya, karena ada tadarusan, pas di masjid, misalnya masjid A, khotaman tanggal 20, masjid B, 21, masjid C, 23, boleh, biar berganti-ganti, itu biar orang marak datang ke situ. Cuman bukan berarti di hari yang bukan khatamannya mereka tidak melakukan ibadah, tidak. Tetap, ini kami himbau untuk bisa terus menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Termasuk kami himbau di musola-musola kecil di rumahnya. Biarpun dimulai dari 2 orang. Jadi begini, Anda berikan contoh. Kalau misalnya mulai jam 3 Anda sudah bangun, jam 2 sudah bangun, nyalakan lampu, Anda sholat di situ. Orang lain pun lihat, oh ada lampu. Anda dikasih tahu, berani ke masjid. Sekarang mau ke masjid, masjidnya kayak rumah hantu. Gimana mau datang? Pengen itikaf, enggak ada temannya. Ramainya tanggal 21 saja. Sudah begitu merasa petentang-petentang, sudah dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Bisa saja berantem Lailatul Qadar 21, bukan 23, ada berantem. Ya. Yuk kita berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar dengan memenuhi itu ibadah-ibadah di sepanjang bulan Ramadan semuanya. Bahkan Imam Haddad menjelaskan, sebagian ulama mengatakan, bahkan dipindah-pindah bukan saja Ramadan, setiap saat sengaja disembunyikan Allah agar kita selalu menghadang Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah. Wa anha dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, araita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadri?" Ya Rasulullah, beritahu aku. Kalau sudah ketemu Lailatul Qadar itu, ma aqulu fiha, apa yang baiknya aku baca? Maksudnya gini, doa Lailatul Qadar itu apa ya Rasulullah? Yang paling tepat, baca Al-Qur'an bagus. Salawat bagus. Semuanya bagus, maka kalau urusan zikir itu paling tidak hendaknya ikut petunjuk Nabi. Misalnya ya, habis sholat itu Anda baca Yasin, karena Anda jamiah Yasinan juga boleh. Cuman dahulukan dulu yang diajarkan Nabi, baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mentang-mentang jamiah Yasin langsung, assalamualaikum Yasin. Yang jago salawatan langsung, assalamualaikum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 1000 kali. Boleh ya? Boleh. Atau assalamualaikum bilang asyhadu alla ilallah. Boleh. Wong itu kalimat-kalimat kebaikan semuanya. Cuman hendaknya yang kita dahulukan, yang dibimbing diajarkan Nabi, baru nanti suka-suka Anda. Kalau Anda jago salawatan setiap habis salat 1000 salawat boleh. Tapi dahulukan dulu baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Soalnya selesai tadi apa? Anda pengen baca asyhadu Allah 1000 kali, baca 1000 kali. Baca apa lagi? Baca solawat 1000 kali? Boleh. Tapi hendaknya yang sama waktu Anda umroh, setelah ihram, sebaik-baik zikir yang Anda baca adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Ini perbanyaklah itu. Biarpun Anda jago solawat, diantar dulu dong. Mau umroh tidak lama, kok tawaf selesai. Bentuk jago solawat, solawat enggak. Nabi mengajarkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kita perlu membiasakan seperti ini. Kadang-kadang dengan diri sendiri, wah asyik kan sholawat ini, asyik kan. Saya kan ahli sholawat, asyik. Ibadah pakai asyik-asyik menurut diri sendiri. Bid'ah sih enggak. Cuman mana yang lebih bagus? Ada mungkin, bagaimana kalau malam Lailatul Qadar saya baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ya, boleh. Bagus. Syahadat, sholawat bagus. Kan ada bimbingan dari Nabi yang khusus. Itu dulu baru nanti bisa. Misalnya apa? Baca ini doa yang dibaca oleh diajarkan Nabi. Allahumma ya Allah, ini kata Rasulullah. Baca ini ya Aisyah. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pengampun, tuhibbul afa, senang memberi pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Boleh Anda baca ini baru setelah itu apa kesukaan Anda? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Setelah itu Allah, Allahumma innaka afuun. Terus selesai, Allahumma shalli. Boleh, tapi jangan ditinggal yang ini dulu. Karena diajarkan Nabi, diajak kita untuk membaca ini. Biarpun Anda jago syahadat, biarpun Anda jago solawat, dahulukan ini dulu, baru nanti selingannya adalah yang Anda suka. Selagi tidak ada zikir khusus, misalnya Anda lagi duduk-duduk begini, enggak ada aturan zikir khusus, yang penting kamu ingat kepada Allah, baru hobimu apa? Solawatan, solawat. Syahadat, syahadat boleh. La haula wala quwwata boleh. Istighfar boleh. Baik, jadi doanya ini adalah doa malam Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan biasanya digabung dengan doa yang panjang asyhadu alla, itu sudah di hadis Nabi yang sudah kita sebutkan waktu insyaallah pada pertemuan yang datang, masalah doa-doa aja. Ada asyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah. Kemudian ditambah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah gabungan dua doa. Semua diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau malam-malam Lailatul Qadar itu, setelah Anda selawat, selingan daripada selawatan Anda, selingan baca Al-Qur'an, di saat Anda diam langsung baca Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Diulang-ulang sampai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Selesai sampai di sini insyaallah. Yuk kita semakin sempurna. Enggak ada, enggak kalau amalan apa saja enggak salah ya. Bukan berarti ini menyalahkan. Wah, ini amalan begitu enggak. Tadarus hebat, salawat hebat. Akan tapi ayo kita punya zikir-zikir, amalan-amalan kita utamakan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, baru setelah itu kalau memang sudah kehabisan zikir, Anda boleh baca apa saja zikir-zikir sesuka hati Anda. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Bu Yayah, yang mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama, datangnya dari Sinta Nur Laila yang datangnya dari Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita sebagai anak memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan yang ada pada orang tua kita, terutama bapak kita, agar kehidupan kita semakin tenang? Terima kasih Buya, mohon penjelasannya. Sifat buruk adalah sifat dendam. Ini dendam kepada siapapun, khususnya kepada umat Nabi, khususnya kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Hanya anak yang gila sampai bapaknya salah enggak bisa memaafkan. Dia memberi makan dari kecil bapaknya. Kalau enggak dikecek dari kecil matilah dia. Kurang ajar sama bapak, enggak memaafkan bapaknya. Sebesar apapun kesalahan bapak, dia adalah pernah membesarkan dia, pernah merawat dia, pernah menyengayomi dia, menggendong dia, menimang dia. Mungkin orang tua adalah melakukan kesalahan yang besar, tapi lapang hatimu. Apakah kamu rela kalau bapakmu masuk neraka? Kan enggak. Mana kasih sayang, mana cinta? Cuman kadang ada orang sifatnya sifat busuk, sifat dendam. Makanya sampai bapaknya pun didendam. Hati-hati, kalau ada orang pendendam, batal jadi besannya. Batal jadi mantu, batal jadi mertua. Jangan berkawan dengan orang dendam, karena suatu ketika Anda akan didendam jika Anda salah. Sementara Anda pun tempatnya salah. Hati busuk, pendendam, tidak bisa memaafkan. Allah saja Maha Pengampun, kenapa kita mendendam? Apalagi sama orang tua. Hei para anak, lapanglah. Apalagi ke orang tua, Masya Allah. Kadang-kadang semakin tua, semakin beliau seperti anak-anak. Agar tapi ketahuilah, merepot-merepotkannya orang tua tidak seperti anak merepotkan ibunya waktu kecil. Orang tua Anda kalau seandainya harus buang air sembarangan tempat, tidak di pangkuan Anda seperti Anda dulu waktu kecil di pangkuan ibumu. Berapa kali Anda ngempisin ibumu? Berapa kali Anda empup di pangkuan ibumu? Hah? Berapa kali engkau ngempis di waktu digendong oleh bapakmu? Kadang rawat bapaknya, ibunya 3 hari, 4 hari saja diempisin langsung marah-marah. Apalagi bapaknya pikun, kadang tanya pertama, ibunya pikun, tanya, dijawab, tanya lagi. Tanya ketiga aja sudah marah, tanya lagi. Padahal waktu Anda kecil itu tanya sampai 10 kali ibu menjawab. Ma, ini apa? Itu roti, nak. Ini apa? Itu roti. Itu apa, ma? Roti, sayang. Pa, bapakmu sabar. Giliran bapak mulai pikun, kenapa ngomong kasar? Hati-hati. Surgamu adalah dengan berbakti pada orang tuamu. Jangan ngomong kasar. Kalau beliau pikun bertanya berulang-ulang, anggap itu pahala zikir. Lebih bagus daripada berzikir untuk menjawab ibundanya agar senang ya. Karena menyenangkan bapak. Anak-anak dapat tahu, Masya Allah. Memang nasib ya. Nasib buruk itu akan diterima, ditimpakan kepada siapa saja kalau memang dia jatah buruk. Contohnya nasib buruk adalah orang gak sabar dengan bapak ibunya. Nasib buruk tuh. Tapi ada orang yang diberi oleh Allah ketabahan, dimarahi, dicaci maki oleh ibunya dan sebagainya, bapaknya. Ternyata masih dia adalah ibuku. Allah. Diseksa, didzalimi, dijailin, dikucilkan. Tetap dia adalah ibuku. Berarti dia dipilih hatinya untuk lapang hati. Semoga yang bertanya ini hanya sekedar bertanya, bukan berarti dia adalah seorang pendendam. Na'udzubillah kalau di hati Anda ada dendam kepada orang tua. Alamat kehinaan. Orang tuamu yang telah banyak jasa untukmu, Kalau ada kesalahan dia manusia, maafkan dia. Allah saja Maha Pemaaf, kenapa engkau tidak maafkan? Bukankah engkau juga pernah dirawat? Oh, saya tidak pernah dirawat oleh bapak ibumu. Biarpun tidak dirawat oleh bapak ibumu, bukankah Allah memerintahkan kalau itu bapak ibumu, tetap engkau punya kewajiban berbakti. Wallahu a'lam bissawab. Caranya tadi gimana? Ayo, pertanyaannya gimana tadi? Caranya yaitu faham. Kalau sudah faham makna ini, memaafkan sendiri. Fahami yang kami sampaikan, maka nanti akan mudah memaafkan orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Fajar dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya Buya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari rasa amarah dan rasa kesal dalam hati kita? Marah. Kata Nabi, kalau sudah datang marah, fal yatawadda, hendaknya berwudu. Wudukan dengan api. Fa innal ghadab minasyaiton, yang namanya marah dari setan, wa syaiton minan nar, setan itu dari api. Wudulah. Tapi sebelumnya kata Imam Ghazali, agar kamu itu bisa meredam amarah itu suruh gini tuh ya. Kalau kamu lebih marah, kamu potret atau kamu ngaca, mukamu itu serem. Matamu merah melotot mau keluar, lihat. Yang cantik enggak cantik, cemberut, wah itu sungutnya berdiri. Macam-macam. Coba kata Imam Ghazali, kalau kamu suka marah, suruh lihat orang marah itu jadi jelek. Secara zahir, enggak ada senyum. Senyum aja enggak cantik-cantik, enggak ganteng-ganteng, ada tambah cemberut lagi modelnya. Suruh lihat mukanya merah, watanya merah. Ya, itu secara zahir. Jadi itu adalah ajakan daripada syaitan. Tapi marah itu bukan semuanya tidak boleh ya, ini supaya tidak salah. Marah itu kadang harus. Jadi marah itu satu sifat. Marah itu sifat, ya, marah itu sifat. Kalau marah itu bebas, liar, itu akan menjadi kehinaan, kejelekan. Tapi kalau marahnya itu dibimbing oleh wahyu sama akal, ada bimbingan wahyu, bimbingan syariat dengan akal, maka akan menjadi satu sifat yang mulia, namanya syaja'ah, berani. Berani perang, berani jihad. Itu kalau tidak marah gimana bisa memenggal lehernya lawan? Jadi sifat marah itu bukan berarti harus pangkas semuanya, tinggal marahnya seperti apa. Ini istri salah sedikit marahnya kayak macam-macam. Ini dikit-dikit marah, mukanya muka marah. Sampai anak itu enggak paham, bapaknya ini ngomong marah atau enggak marah. Sebab enggak marah pun kayak marah. Mukanya muka marah. Baik, jadi marah itu kalau memang dipantau oleh syariat, kemudian dibarengi dengan akal sehat, maka akan muncul suatu sifat mulia namanya syaja'ah, berani berperang melawan kebatilan, membela kebenaran. Itu harus dengan syaja'ah, kalau enggak bisa. Imam Ali turun di medan laga marah karena Allah. Baik, tapi kalau marahnya ngawur, dalam bahasa Arabnya namanya tahawur, ngawur, mirip ya bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau marah dipantau dengan syariat sama akal namanya syaja'ah. Kalau marah itu tidak dipantau dengan syariat dan akal, namanya tahawur alias ngawur. Acak marah, enggak jelas. Marahnya enggak karu-karuan, jelek. Dikit-dikit marah. Usulnya masalah pribadi, kalau bisa direndam jangan marah. Kalau pribadi kita diganggu oleh orang, sabar. Tapi kalau hukum Allah, Al-Quran diganggu, Nabi Muhammad, marah. Tapi kalau uang kita diambil, kita dicaci, kita diolok, kita dimaki, kita dimaki, dihina, difitnah, kecil, dimaafkan, lapang hati. Enggak perlu marah yang demikian itu. Cuman kadang urusan sepele marah dengan istrinya. Salah naruh sandal saja marah. Sehari ini marah, marah, marah, marah. Nah, pertanyaan mungkin ini marah yang jelek ini, orang dikit-dikit marah. Ya suruh lihat itu jelek. Enggak senang orang-orang dengan marah semacam itu, mukamu jelek. Mukamu kotor, mukamu menjadi serem. Maka kalau orang suka marah yang ngawur ini, maka caranya bagaimana? Di saat marah, kalau kamu berdiri, fal yajlis. Hendaknya kamu duduk, kata Nabi. Orang itu duduk. Kalau marah, duduk. Kalau duduk masih marah, fal yattaji, baring. Biar agak reda itu. Dan berwudu. Paling tidak tinggalkan tempatnya yang orangnya bikin marah kepada Anda. Ini ada orang bikin marah. Siapa, istri atau anak atau apa? Takut marahnya marah ngawur, langsung tinggalkan tempat tersebut. Ambil air wudu. tinggalkan tempat secara zahir atau tinggalkan tempat secara maknawi. Langsung aja wudu, sholat, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kebayang lagi sudah dia. Ya, caranya apa? Ambil air wudu. Kalau Anda berdiri, duduklah, kata Nabi. Kalau duduk belum reda, baringlah. Kemudian upayakan tinggalkan tempat tersebut yang memicu kemarahan Anda. Ini di antaranya yang diajar kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketahuilah, semuanya kuncinya adalah dari jihad nafas, memerangi diri kita agar kita tidak mudah ngedendam kepada saudara karena urusan-urusan pribadi. Namanya ada orang yang masuk surga dengan mudah, suruh masuk pintu surga mana saja, yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, enggak punya dendam kepada siapapun. Urusan pribadi, bukan urusan Allah ya. Kalau ada Nabi Muhammad dicaci, Anda diam, Anda tidak punya iman kepada Rasulullah. Al-Quran dihinakan, Anda diam, Anda tidak punya iman kepada Al-Quran. Tapi kalau urusan pribadi, Anda dicaci, alhamdulillah pahala buat saya. Diolok, alhamdulillah. Difitnah, alhamdulillah, itu hebat. Nah, tapi kalau Anda gampang marah, urusan pribadi diganggu, khawatir Anda masuk menjadi pendendam. Demi Allah, aku tidak rela sampai nanti di akhirat. Oh, serem banget orangnya. Enggak boleh mendendam ya, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Saya punya hutang puasa Ramadan dan saya lupa sisa hari puasa yang harus saya qadha. Apakah tinggal 2 hari atau 3 hari? Lalu mana yang harus saya pilih? Sisa hari yang banyak atau yang sedikit? Mohon penjelasannya, Buya. Bagi orang yang punya hutang banyak, bingung hitungnya, karena sadar-sadar sudah menjelang pensiun misalnya, tidak apa-apa, masih tobat, alhamdulillah, sebelum mati masih tobat, masih lumayan. Yang repot sampai mati tidak tobat. Anggap saja saya punya banyak, meninggalkan puasa, gini-gini. Maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda sadari, nyesel dulu. Kalau seandainya Anda, Allah mengembalikan Anda ke masa muda, Anda akan puasa. Nyesel ya Allah, nyesel, ampuni aku, ampuni Allah, ampuni. Mohon ampuni harus. Yang kedua adalah harus Anda qadha. Tapi cara mengqadha, jangan Anda buru-buru mengqadha kecuali Anda ngambil catatan dulu. Untuk memastikan berapa agar Anda tidak masuk wilayah was-was. Jadi Anda hitung misalnya Anda mulai kapan bandel nih? Umur balik, haid yang perempuan, haid umur berapa dulu? Saya haid umur berapa ya? 14. Anggap saja 14 sudah. Jangan diganggu lagi. Kira-kira umur 14. Sekarang baru sadar umur berapa? Umur 25. Setelah umur 25, saya itu dulu tidak tahu, sering meninggalkan puasa. Waktu sekolah SMA khususnya. Sering meninggalkan waktu kuliah, sering meninggalkan puasa. Berapa hari? Ya banyak. Dalam sebulan paling berapa hari puasa? Ya sebulan paling 10 hari puasa. 10 hari? Baik. Coba hitung. 6-15 sampai 25 kan 10 tahun. Hitung dulu, jangan kodok dulu. 10 tahun itu, 10 tahun berarti kan 10 bulan. Ya kan? 10 bulan itu dikurangi 10 hari kali 10. Setiap bulan dipotong 10. Berarti 20 kali 10, 10. Berarti berapa utangnya? 200 hari. Dihitung dulu 200 hari. Setelah Anda hitung 200 hari, Anda jangan mikir masa lalu. Anda hitung ke angka, fokus ke angka. Kalau Anda belum menghitung dulu, biarpun Anda sudah mengkodok, was-was. Sudah cukup atau belum ya? Cukup atau belum? 200, setelah Anda hitung jelas, supaya Anda tidak ragu-ragu lagi. Hitung, saya punya utang 200. Hebat, punya utang puasa 200 ya. 200, ya dicicil semampunya. 1, 2. Tapi kalau belum Anda kira-kira, maka kalau Anda mengkodok, nanti Anda tetap tidak akan selesai. Merasa berapa ya? Ngodoknya Anda tidak bisa ngitung, utangnya juga tidak bisa Anda ngitung. Pokoknya sudah saya kodok, enggak? Biar Anda yakin terbebas dari rasa was-was, hitung dulu 200. Baru setelah itu puasa, Anda hitung. Lah tadi 2 atau 3, mana yang harus saya kodok? Lah kalau ragunya antara 2 dengan 3, maka pilih yang aman adalah ambil yang 3. Karena apa? Kalau ambil yang 3 itu, yang 1 dalam ragu-ragu, yang 2 pasti. Saya punya utang kayaknya antara 2 sama 3. Berarti saya harus mengkodok 2 dulu dengan yakin. Satunya, kalau sampai saya tidak saya kodok, jangan-jangan saya meninggalkan puasa. Ya sudah kodok, berarti tiga diambil yang tiga, seperti itu. Dan tolonglah mengkodok ini, kalau memang kita punya masa lalu yang tidak baik, kodok ya, sebelum ajal tiba. Mengkodok puasa, dan mengkodok puasa itu adalah bebas waktunya. Kalau Anda pilih di hari-hari puasa sunnah, maka Anda pun saat itu mendapatkan pahala sunnah. Jadi niatnya qadha, misalnya Anda mengqadha pas hari Kamis, Anda mendapatkan pahala hari Kamis, tapi enggak usah niat puasa Senin Kamis. Cukup Anda membayar utang Anda, ibu-ibu khusus yang banyak utang, saya akan qadha pas hari Kamis. Maka di saat Anda mengqadha hari Kamis, Anda baik dapat pahala qadha plus pahala sunnah di hari Kamis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Siti Kamalia dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, adik saya sudah tidak haid, tapi bingung. Siapa? Tidak haid. Tidak? Haid. Adik? Haid. Siap, siap. Ya pertanyaan gimana, siapa? Adik saya. Adik saya. Adik terus. Saya sudah tidak haid, tapi bingung mau mandi hadas besarnya bagaimana? Oh, cara mandi. Jadi fikih ya, ada fikihnya. Sebab mandi itu kan ada di antaranya bersenggama biarpun tanpa keluar mani biarpun tanpa senggama, melahirkan haid dan nifas. Orang habis berhubungan wajib mandi besar. Orang habis keluar mani wajib mandi besar. Habis haid wajib mandi besar. Melahirkan dan nifas wajib mandi besar. Pertanyaannya singkat. Bagaimana cara mandi besar? Kalau orang habis berhubungan suami istri wajib mandi besar sebelum sholat. Keluar mani sengaja tidak sengaja wajib mandi besar. Habis melahirkan bayi atau bakal bayi keguguran wajib mandi besar asalkan tidak ketumpangan nifas nanti. Kalau ketumpangan nifas tunggu sampai selesai nifas. Karena haid wajib mandi besar jika benar itu haid. Makanya ilmu haid ada, kita ada fikih praktis tentang haid. Habis nifas, habis melahirkan darah nifas berhenti selesai nifas wajib mandi besar. Pertanyaan tentang mandi besar, bagaimana cara mandi besar? Cara mandi besar itu dibutuhkan dua hal. Satu, niat. Niat mandi besar gitu saja. Bersamaan dengan niat mandi besar, pengguyuran air, biur. Yang kedua, meratakan air ke sekujur tubuh yang masih nyambung dengan dia. Rambutnya panjangnya 6 meter, wajib dibasuh semuanya. Selagi masih sambung dengan dia, wajib dibasuh, tidak boleh ada ditinggal. Kalau ditinggal satu rambut, tidak sah. Enggak pakai sampo, sah. Yang penting air yang bisa dipakai wudhu, diguyur. Jadi nawaitul husla aku, pakai bahasa Jawa saja. Ingsun apa? Bahasa Cirebon. Niat mandi. Enggak usah pakai bahasa Arab, gara-gara bahasa Arab nanti nawaitul husla wal asli akbarillah taala Allahu akbar kayak takbirnya. Nah. Jadi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab boleh kalau memang dia bisa. Kalau enggak cukup aku niat mandi besar yur sekujur tubuh selesai sudah. Enggak susah. Enggak repot. Niatnya pakai bahasa Jawa juga boleh. Syaratnya satu niat, rukunnya apa? Fardunya niat yang pertama. Yang kedua meratakan air ke sekujur tubuh yang masih nyambung dengan dia. Yang bakal dibawa untuk sholat wajib kena air semuanya. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan Umi diberikan umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dijauhkan dari fitnah-fitnah kemasyhuran. Amin. Amin. Soalnya saat ini ya Allah banyak fitnah-fitnah. Ya Allah. Amin. Buya, yang ingin saya tanyakan begini. Bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang misalkan itu kerabat dekat atau apa yang dikit-dikit setan, dikit-dikit misalkan jatuh aja kayak didorong sama setan gitu. Jadi urusannya sama setan dulu Bu ya. Bagaimana kita menyikapi orang yang seperti itu Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada was-was juga sebetulnya. Ada orang hidupnya itu bukan di alam nyata. Bukan di alam yang terlihat. Dikit-dikit urusan setan, apa-apa sihir, apa-apa ini. Dia gak bisa tidur saja nih, jangan-jangan. Tokonya gak laku, dipasang sama tetangga. Ada aja. Rumah hening, angker. Memang selama ini enggak ada orang di situ. Kalau urusan setan tuh di kamar mandi ada jinnya kok. Rumah kita ada setan. Cuman alamnya beda, enggak usah pusing. Ngapain setan senggol-senggol Anda itu? Memang Anda apanya setan itu? Anda lawan setan memang iya, tapi enggak usahlah kita merasa seperti itu. Setan itu tidak terlihat oleh kita. Dan cara memberikan tiupan halus, bukan untuk dicaci dan diolok. Anda pun kalau marah, hey, setan kurang ajar kau setan. Enggak, tambah gede dia. Tapi setan untuk mengecilkan setan, baca a'udzubillahi minasyaitonir, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, hilang dia. Jadi setan jangan dicaci. Dasar iblis terkutuk, setan terkutuk. Enggak ganggu saya, mau sholat pakai setan, setan jangan ganggu saya. Orang bingung dengan Anda. Mungkin sudah jadi setan. Jadi kalau memang Nabi mengajarkan kalau urusan setan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan dicaci maki setan, jangan marah-marah dengan setan, enggak ada perlunya. Nah, ada orang yang memang hidupnya seperti itu, kebawa was-was dikit-dikit nih. Apa-apa urusan santet. Datang ke rumah sakit itu enggak ada penyakitnya itu tambah bingung. Buya, saya pergi ke dokter ke lab. Terus enggak ada penyakitnya, Buya. Ya alhamdulillah lah. Kok bingung ini? Mas, terus maksudmu gimana? Aneh orang itu kadang-kadang. Jadi jangan dikit-dikit dibawa kepada alam-alam gaib seperti itu. Memang sihir ada, setan ada. Tapi kalau hidup kita selalu urusan dengan seperti itu, Anda akan jauh dari alam nyata gitu. Alam yang terlihat semacam ini. Ada orang dikit-dikit santet, dikit-dikit sampret, sama mimpi. Enggak benar. Baik, mohonlah. Jangan mudah Anda kena was-was semacam itu. Memang setan mengganggu kita dan dia tidak akan meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun dia terus berusaha. Dia akan mengganggu dari depan, belakang, kiri, kanan kita. Enggak akan berhenti. Bedanya adalah antara kita dengan setan. Kita berusaha iya, tapi kita tidur. Tapi setan berusaha menjerumuskan kita, setan tidak tidur. Cuman kita punya senjata, ada doa-doa. Kalau kita mau tidur membaca, setan tidak akan dekat kepada Anda. Kalau Anda baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan jauh dari Anda. Mudah, mengusir setan itu gampang. Makanya yang repot itu bukan mengusir setannya. Mengusir hawa nafsumu yang sudah sering komunikasi sama setan. Setan mengajari, Pak, Mbak, lihat di tempat sana ada apa. Lihat di web ini, ada gambar begini, begini, begini. Ada film begini-begini, itu kan setan ngajak. Setelah itu sama setan ditinggal, hawa nafsu senang, ajib ngeliat film ini, gak ada orang buka sendiri. Setannya sudah gak berperan lagi, hawa nafsunya yang sudah ikut sama setan tadi. Itu yang repot, karena hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Baik ya, kalau ada orang semacam itu ya maklum dia kena was-was. Ada orang was-was, macam-macam was-was. Was-was kayak diganggu setan, kok ada yang ganggu, ada orang merasa diganggu orang itu. Siapa ente diganggu orang terus? Ada orang saya, ada orang jahil sama saya, sirik sama saya. Sirik sama kamu, memang kamu punya apa? Kamu cantik bener. Duitmu banyak, punya istana banyak. Kenapa kok orang suudon sama orang? Merasa diganggu terus sama orang. Ada apa? Kok suudon banget sama orang? Hebat jika engkau sudah merasa tidak terganggu karena orang yang mengganggu, hati Anda bersih. Masya Allah, orang datang bawa pisau membunuh Anda, cuman karena Anda orang baik, dianggap tamu, Masya Allah, silakan, Masya Allah, silakan. Enggak jadi bunuh dia. Tapi hati busuk, hati jelek, dikirim buah apel, tetangga baik-baik ngirim buah apel, dicumi. Bau minyak wangi, jangan-jangan. Aduh, ini hati busuk. Makanya kalau ada orang selalu prasangka mau dijailin sama orang, sama tetangga, hatinya yang busuk, hatinya yang kotor. Tapi hati besik, Masya Allah, khusnudhan, tertata hati, insya Allah ya. Biarkan setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, beres. Yang repot setan manusia itu yang susah ngajak kemungkaran secara zahir itu yang susah. Teman dekat manusia ini yang susah. Minal jinni wal insi. Dari jin gampang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Tapi dari teman-teman yang setan itulah yang susah. Teman yang dia setan itu yang susah dari manusia. Allahu a'lam bishawab. Dari yang maha ibu. Jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salli ala. Afan Buya mau tanya tentang hadis yang dibahas tadi Buya, masalah sholat tarawih dan sholat witir. Udah beberapa tahun kemarin anaknya melakukan sholat tarawih keliling Buya. Di situ ada yang melakukan sholat tarawihnya, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Pertanyaannya Buya, kalau untuk melengkapi yang 8 rakaat terus dilanjutkan di rumah gitu Buya, sama witirnya kan umumnya itu 3 rakaat, tapi kita pengen melakukan yang 11 gitu Buya. Apakah boleh juga dilakukan di rumah? Syukran Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang ingin memperbanyak sholat tarawihnya. Tak tahunya mampir masjid, sholat tarawihnya cuma 20, cuma 8. Bagaimana? Ya nanti dilanjutkan, sempurnakan. Apakah waktu Anda di perjalanan sempurnakan atau sampai di rumah sempurnakan? Sempurnakan sampai 20 rakaat. Adapun witirnya juga demikian. Witirnya saya itu terlantur 3. Jadi ada 3 cara bagi orang yang ingin menyempurnakan witirnya sampai 11. Mungkin dia adalah orang yang rajin ibadah, di masjid witirnya cuma 3. Bagaimana pilihannya? Ada 3. Yang pertama adalah Anda tidak usah ikut witir dengan mereka. Kemudian nanti di rumah witir 13, 11 rakaat. Kemudian yang kedua, Anda melakukan sholat witir, kemudian tidak Anda ganjilkan dulu. 2, biasanya kan 1. Waktu imam salam Anda nambah menjadi 2 lagi. Berarti witir Anda belum Anda tutup dengan 1 witir. Baik. Yang ketiga adalah Anda witir 3. Kemudian setelah itu witir seperti biasa. Sama ini. 3 nanti Anda sempurnakannya. 2, 2, 2, 2. Berarti 3-nya sudah Anda dahulukan. Ini semuanya boleh. Jelas? Yang pertama adalah Anda tidak usah witir bersama mereka. Jadi bahwa mereka assalamualaikum, mereka berdiri witir. Anggap saja yang sholatnya 23. Setelah 20, Anda witirnya pengen nambah. Bagaimana? Apakah saya pengen 11 rakaat witirnya? Cuman di sini cuma 3 rakaat. Cara pertama adalah Anda tidak usah ikut witir dengan mereka. Anda memisahkan diri. Kemudian Anda nanti witir di rumah 11 rakaat. Yang kedua adalah Anda melakukan witir bersama mereka, bersama imam, 2. Kemudian setelah 1 ini Anda niat 2 rakaat. Berarti belum rakaat al-witir, belum witirnya, berarti Anda setelah mereka salam berdiri. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah Anda witir normal seperti mereka, 3 rakaat, baru setelah itu Anda genapi berapa rakaat lagi agar menjadi 11, 2, 2, 2, 2 dan seterusnya. Baik, mana yang paling enak? Semuanya ada paling bagus. Cuman untuk menjaga hati paling iman, aman adalah yang ketiga. Kalau yang pertama godaannya apa? Kenapa kamu tidak sholat? Saya witiran di rumah. Wah ketahuan. Wah hebat ini. Top. Pamer ini. Atau yang berdiri sendiri itu setengah keringetan nanti. Wah kenapa 4 rakaat? Nambah biar nanti tahu kalau saya witiran lagi di rumah. Jadi paling aman adalah biasa saja sama mereka. Berarti nanti ditambah. Kan hati perlu dijaga kan. Biarpun sama-samanya boleh. Mana yang lebih aman? Anda mau maksa yang pertama? Ya orang-orang pada bertanya, kenapa tidak terawih? Kita witiran. Ayo ngomong apa? Nanti saya witiran 11 di rumah. Wah top. Riaknya keluar nanti maksudnya. Atau yang kedua, yang lain sudah assalamualaikum, Anda berdiri. Maksudnya berdiri Anda itu ngomong begini. Hei orang lihat, aku akan nambah witir nanti. Nggak enak juga kan? Kecuali Anda bang orang bersih, ikhlas bolehlah. Cuman yang ketiga aman, sama mereka saja biasa. Baru nanti takmilahnya, kesempurnaannya adalah Anda tambah nanti. Tinggal 2, 2, 2, 2 sampai 11. Selesai ya. Baik. Allah alam bisawab. Baik, Afan Widi, karena kami masih ada waktu. Kembali kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang yang baru belajar agama dari seseorang yang dekat dengan saya, yaitu calon suami saya. Pada suatu hari, dia menanyakan tentang masa lalu saya atau kejelekan saya. Saya sudah berusaha menghindar karena itu aib saya. Dan saya selalu dengar ceramah Buya, kalau aib masa lalu sebaiknya ditutup. Saya berusaha menutupinya, tapi dia tetap memaksa saya untuk menceritakannya dengan alasan untuk kehidupan di masa depan. Akhirnya dengan berat hati saya pun menceritakannya. Tapi setelah saya menceritakan segalanya, dengan spontan sikapnya berubah dengan alasan kecewa dan merasa telah dibohongi oleh saya. Buya, saya minta solusi. Apa yang harus saya lakukan? Karena jujur, saya sangat menyayanginya. Terlebih, dia orang yang paling berjasa dalam perubahan diri saya. Sebenarnya saya masih sangat membutuhkan bimbingannya. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya hanya bisa nangis dan nangis di atas sajadah. Saya juga pengen mengikhlaskan dia, tapi rasanya sulit banget hati ini untuk melepaskannya. Buya mohon kasih saran agar aku bisa lebih tenang, dan amalan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa lebih ikhlas dan tenang. Untuk belajar, wahai anak-anakku semuanya, adik-adikku, kalau belajar itu yang benar dari seorang guru, bukan dari pacar atau dari orang yang Anda senang. Ini belajar dari orang yang dia berharap darinya. Wah. Memang kadang-kadang sapaan itu sebenarnya pengen nyapa aja, pengen bahasa lagi ngapain ini, cuman pakai bahasanya sholat tahajud ya. Makanya ya anak putriku, kalau ada laki-laki bukan apa-apamu kok malam-malam bangun di tahajudan, hapus dia, buang itu. Dia itu gak tahajudan, dia baru main kartu itu. Tahajud. Karena kamu santri lalu ya tahajud. Tidak perlu. Jadi kalau sudah ada rasa hati itu, mending semuanya menjaga diri. Jangan sampai justru malah agama jadikan bahan untuk mempermudah komunikasi. Nge-share ceramah-ceramah. Nge-share hadis bahasanya. Hawa nafsu lebih hebat ya. Hawa nafsu, setan lebih pintar ya. Kalau sudah Anda misalnya ada tanda-tanda itu, tanda-tanda kecenderungan anak-anakku semuanya, kalian membatasi semuanya. Menuju ke halal saja. Gurumu adalah ustadmu. Gurumu adalah ustadmu yang serius, yang dia mengajarimu karena Allah, bukan karena ingin menikahimu. Bukan ingin mengambilmu. Nah, kalau pengen, tapi dia orangnya baik, nikah dulu baru belajar sama dia nanti. Itu baru enak. Jangan main ya, jangan mau dibohongi deh. Gampang terpesona, khususnya perempuan yang berharap laki-laki ngajari dia, Masya Allah, Ustaz, Masya Allah, sopan, santun, dan sebagainya. Semakin pintar, semakin pandai menipu. Hati-hati. Gayanya mengangguni tahajud, ngirim hadis, dia gak pernah baca itu. Hanya dapat dari orang dikirim ke Anda, itu dia gak baca. Hati-hati. Oh, dia juga gak paham kok. Jangan mau kayak begitu. Ya, yang akan meninangmu wahai anak putriku, laki-laki yang menghormatimu. Kalaupun seandainya dia serius akan mendidikmu dengan baik, kan bisa melalui orang lain atau pakai nomor gelap, share. Gak usah atas nama aku bangunin waks. WA-nya itu pas jam 3 malam, dipikir tahajudan. Enggak, dia baru teler mau ngirim Anda. Belum, bukan mau tahajudan dia. Hati-hati. Jangan mau dibohongi oleh kaum laki-laki. Kadang-kadang itu kalau sudah bahasanya itu sebetulnya pacaran halus dia itu. Sering komunikasi sehari. Akhirnya lama gak ada ngasih berita, ngapa gak nge-share. Karena dia rindu untuk dikirim sesuatu. Disapa saja, sapaan itu biarpun bahasanya dengan bahasa apa saja kan ada sedang. Oh masih ingat saya. Bagi bahasanya begitu, ngirim ayat. Ayatnya gak dibaca, dicium HP-nya dulu. Gak dibaca ayatnya. Oh masih ingat saya. Gak dibaca itu HP-nya. Karena sudah pacaran halus. Sudah begitu panggilannya sudah panggilan Islami katanya. Abi Umi. Hati-hati, bohong semuanya itu. Jadi kalau dia memang mau menikahimu, wahai anak-anakku, tidak sampai dia derajat seperti itu, dia akan datang kepada orang tuamu yang benar. Baik, itu yang pertama. Hati-hati ya, jangan sampai kamu tertipu dengan bahasa dakwah, bahasa ceramah, bahasa untuk merayu Anda. Cerita, tidak saya hadirkan sekarang. Ceritanya anak cerdas ingin menggaet gadis soleha. Dia itu sabar, 2 tahun harus. Saya kasih target 2 tahun beres di perempuan. Lah kok 2 tahun? Kenapa? Wong saya punya yang lainnya. Apa yang disasa? Assalamualaikum. Gini. 2 tahun baru gul. Enggak et anak gadis yang soleh. Pemuda bandel. Dia mah tenang-tenang saja kayaknya soleh. Karena dia cerdas. Perempuan baik-baik. Biasanya seneng gaya laki-laki. Baik, bah. Baik. Dia pura-pura baik enggak? Hanya di WA saja baik. Fotonya foto pakai kopiah putih. Di atas sajadah, Masya Allah. Padahal itu hanya salah satu WA yang dibuatkan untuk perempuan yang tertipu ini. Yang lainnya, wah Masya Allah. Hati-hati ya, kalau sudah urusan hati begitu, ada kecenderungan banyak bohongnya nanti. Kalau sudah di dalam hati ada kecenderungan dan orang itu adalah layak untuk menjadi pasangan Anda, pintu halal harus Anda masuki. Jangan mau ditipu dengan pintu, jangan mau ditipu oleh setan untuk berada di ambang keharaman. Baik, setelah itu, kemudian jika ada yang bertanya tentang aib, ya Anda yang bodoh. Aib kok diceritakan? Nah, sebetulnya kita bisa membaca, karena Anda sudah terlalu besar berharap kepada dia, takut Anda ditinggalkan. Bahkan model perempuan seperti ini, karena takut ditinggalkan, pertama dia membuka aibnya. Bahkan kalau seandainya diajak membuat aib pun dia bakal mau. Karena takut ditinggalkan. Angkahnya, alangkah banyak seorang perempuan menyerahkan kehormatannya, karena apa? Takut ditinggal. Bodoh lagi. Makanya saya tanggap ini tanda-tanda kebodohan. Saya sayang kepadamu yang bertanya, makanya tak tegesi begini. Waktu engkau menceritakan tentang aibmu, padahal engkau sudah mendengar katanya, menceritakan aib padahal enggak boleh. Lalu Anda tidak bercerita. Kenapa? Karena takut ditinggal oleh dia. Bukan saja sekedar menceritakan aib, kalau Anda diajak membuat aib pun Anda bakal mau. Karena apa? Anda sudah terlalu berlebihan dalam berharap. Akhirnya apa? Betul, setelah Anda cerita aib, Anda yang salah, Anda yang bodoh. Urusanmu dengan Allah, kenapa kau ceritakan? Setelah itu apa? Anda cerita kepada dia. Lalu dia berubah. Ya, jelas dong, wong Anda rongsok kok. Kalau Anda rongsok yang dibenahi lalu Anda tutup, bukan rongsok lagi. Anda wanita tobat istimewa, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Karena kebodohanmu, maka dia lari. Pantas dia lari, wong Anda menceritakan aib Anda kok. Anda menceritakan aib Anda, wong dia tidak tahu kok. Dia enggak dapat wahyu, dia bukan nabi, enggak bakal tahu kalau kecuali Anda yang bercerita. Makanya aib kepada Allah, aib dosa kepada Allah jangan ceritakan. Jangan bodoh. Kenapa kok dia berbuat bodoh? Tadi takut ditinggal. Makanya banyak diajak zina, takut ditinggal. Menyerahkan, takut ditinggal. Hina. Baik, setelah Anda bercerita, kemudian dia tidak mau, lebih baik memang engkau tidak pernah, tidak perlu berurusan dengan orang yang tahu aibmu. Nikahlah dengan laki-laki yang lain. Tobatlah kepada Allah, ya anakku yang bertanya tadi. Tobatlah kepada Allah. Dan jauhlah dari laki-laki itu. Biarpun dia katanya ustaz yang membuat perubahan padamu, ketahuilah di dunia laki-laki tidak hanya dia saja, masih ada yang lainnya. Orang baik bukan hanya laki-laki itu, masih banyak orang lain, orang lain yang baik. Maka khusnudzan kepada Allah, tinggalkan dia biar hatimu tenang. Jangan kamu menikah dengan orang yang mengetahui tentang kekuranganmu. Kalau dia bukan orang yang hebat, dia akan mengungkap aib tersebut. Kecuali laki-laki itu hebat, ada laki-laki jiwa besar, tahu istrinya punya kekurangan, punya aib, akan tapi dia memang ingin merubah dia. Dia tidak mengharap apa-apa, dia hanya ingin Allah. Dia ingin kemuliaan dari Allah. Dia tahu dia punya masa lalu kelam dan sebagainya. Di bawah rengkuannya akan dibenahi dan dia tidak akan cerita sampai mati. Lain ini orang besar. Orang berjiwa besar. Tapi kalau orang yang masih tengah-tengah, marah dengan kamu begitu ya dulu. Baik, selesai ya. Cari yang lain lagi. Hah? Dunia tidak seluas daun kelor. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Baik, bismillah. Jangan lupa malam cinta Rasul. Malam cinta Rasul tanggal hari Senin malam Selasa besok ya, besok malam. Besok lusa. Di tanggal 31 Desember. Jadi mohon yang datang mempersiapkan diri dengan jas hujan. Kalau tidak hujan, alhamdulillah syiar bisa ramai. Kalau hujan deras, insya Allah kemaksiatan hari itu juga berkurang. Sama-sama bersyukur. Jadi malam itu kalau seandainya Allah mengguyur hujan dengan deras banget, berarti insya Allah yang maksiat di tempat lain juga berkurang. Kembang api juga enggak nyala. Macam-macam. Majelis bagaimana? Niat yang penting. Kita niat menghadiri kok, ya enggak? Kalau ternyata enggak hujan, semoga syiar besar nanti. Dapat paha Kita dalam rangka kita merayakan Maulid Nabi bertepatan kok pas hari itu gitu loh ya. Semoga itu menjadi hari mulia untuk kita semuanya. Yang lain melakukan kehinaan, kita melakukan kemul, maka bawa mantel, beli 1.500 plastik kresek dijahit. Jadi kalau nanti ada hujan, kami waktu beberapa waktu yang lalu menghadiri satu majelis yang hadir masya Allah puluhan ribu orang di Jawa Timur, rupanya memang kreatif semuanya. Jadi memang pas kami datang memang tidak ada hujan. Tidak sebelumnya ada hujan, pas kami datang ada gerimis, kemudian reda. Pas kami naik sudah enggak. Pas kami mulai ceramah itu turun hujan lagi. Cuman langsung tiba-tiba semuanya langsung semuanya pakai mantel sendiri. Rapi semuanya. Jadi siap sih, siap. Jangan wah, lillahi ta'ala yang penting karena Allah. Ya nanti demam kamu. Demam. Ya berusahalah menjaga diri. Jadi bawa plastik atau mantel yang langsung dipakai begitu aman dia. Bisa khusyuk beribadah, bisa khusyuk ngaji ya, insyaallah. Malam cinta Rasul. Kemudian itu bawa kemana-mana jika Anda menghadiri pengajian yang sekarangnya enggak ada penutup apa, enggak ada payungnya. Anda siapkan bawa di plastik ini, barangkali ada hujan saya enggak akan bergeming. Sebab kita ini memang kalah sama anak-anak nonton konser. Kalau anak nonton konser kehujanan mereka malah jingkrak-jingkrak semangat. Tapi kalau pengajian itu kena hujan lari, ini kan menemang nasib. Kok pada enggak? Kalau masuk neraka kok semangat gitu loh. Kenapa masuk surga kok malas-malas? Makanya ya. Sekarang nanti coba ini, kami ingatkan, kemarin lupa. Kami ingatkan kepada siapapun yang menghadiri dan bukan di majelis kami, bukan majelis kita ini saja. Siapapun yang menghadiri majelis kalau bisa siap-siap ya. Siap-siap membawa mantel, jadi kalau ada hujan Anda tetap nyantai, Anda tetap sehat. Langsung pakai baju yang pakai-pakai. Kalau basah bawah saja barangkali. Tapi kepala aman, ini saya aman insya Allah. Kemudian Maulid Akbar di Buyut hari Ahad pagi sampai selesai setelah majelis ini 29 Rabiul Tsani atau 6 Januari. Berarti minggu depan, minggu berikutnya. Salurkan zakat melalui zakat center. Nah sekarang kita akan mencoba galakkan tentang zakat. Karena zakat di Al-Bahjah, ingat, zakat Al-Bahjah bukan untuk pembangunan pondok pesantren. Zakat di zakat center bukan untuk pembangunan pondok pesantren. Bukan juga untuk makan santri, sebab santri ini anaknya para donatur-donatur dan Anda semuanya. Santri makan bukan dari duit zakat. Pondok tidak dibangun dari duit zakat. Cuman kita juga ada rekening zakat untuk disalurkan kepada yang berhak betul. Di antara mereka ada orang yang fakir, di samping itu kadang fakir plus sakit, yang memang yang berhak. Bukan untuk bangun masjid. Nah, kalau Anda ingin berinfak, berzakat, membayar zakat ke zakat center Al-Bahjah, akan disalurkan ke tempat yang disepakati sah, dan pahalanya berlipat-lipat. Tidak untuk menyekolahkan anak, membiayai pondok, enggak. Sebab hari ini pondok anak tetap makan, biarpun enggak ada duit zakat, enggak pakai duit zakat. Bukan untuk bangun masjid. Bukan juga untuk bangun pondok, enggak ada. Zakat itu akan diberikan kepada yang berhak, orang yang sangat membutuhkannya, di antara fakir, miskin, sakit, dan yang lain-lain bagiannya. Ya, itu saja, insya Allah. Jadi, ada yang ingin di Bank BNI Syariah, nomor rekening 07-2004-2000. 07-2004-2000. Kalau saya ulang, 07-2004-2000. Atas nama Yayasan Al-Bahjah. Atau langsung ke manajemen infak dan zakat. Zakat beda ya. Kalau Anda ingin membantu untuk bangunan masjid pondok, jangan dari duit zakat. Ingat, supaya tahu rambu-rambunya di sini. Jangan Anda, kalau Anda zakat, ada rekening zakat. Kalau Anda ingin bangun masjid dan pondok, ada rekening sendiri. Atau Anda ingin jadi orang tua asuh, ada sendiri. Baik, untuk bantu korban bencana alam yang selama ini kita tetap menyalurkan, alhamdulillah kita bisa setiap ada bencana, bukan kita bersyukur adanya bencana. Maksudnya, di saat ada bencana, ternyata jamaah Al-Bahjah juga ikut memberikan pertolongan kepada mereka. Semoga Allah menjauhkan kita dari bencana. Infak sosial bantu korban bencana, bukan saja tsunami saja, bencana bencana termasuk tsunami di Selat Sunda, Banten, Lampung, melalui nomor rekening, tolong selagi ada urusan dengan Al-Bahjah, kami tidak pernah mengizinkan pakai rekening pribadi untuk kepentingan seperti ini. Jadi harus Yayasan Al-Bahjah yang kontrol satu tim Al-Bahjah semuanya. Jadi kalau ada rekening pribadi, jangan Anda kirimkan. Karena apa? Justru untuk mengantisipasi. Jangan sampai ada yang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi rekeningnya jelas. Rekening dikontrol sama anak-anak di sini. Jadi rekeningnya harus atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Kalau atas nama orang lain urusan mereka, kita urusannya dengan Allah kok. Pokoknya kalau ada atas nama Al-Bahjah, termasuk pembangunan pondok dan sebagainya, pasti rekeningnya ada Al-Bahjahnya. Selagi rekening pribadi, jangan Anda kirim ke sana. Memang tidak kami izinkan. Harus begitu, saya harus tegas begitu. Supaya nanti aman. Sebab ada orang datang ke tempat dia satu orang atas nama kita minta bantuan. Kita tidak pernah ngirim orang minta bantuan ke sana kemari. Kalau Anda mendengar suara ini, kirim ke rekening. Atau datang ke pondok. Ada orang sakit kedatangan, orang sakit kaya raya. Kedatangan, tak tanya apa? Titip salam, ada salam dari Buya. Oh, senang dia orang sakit, ada salam dari Buya. Kemudian sambil bisik-bisik, orang sakit, orang kaya enggak butuh duit, butuh sembuh kan? Buya titip salam, Buya ada butuh duit. Oh, berapa? Atau berapa juta? Oh, ya langsung dikasih duit. Enggak tahu Buya siapa itu. Kita enggak pernah, makanya kalau udah ngirim-ngirim begitu jangan percaya, apalagi atas nama kita, enggak ada, rekeningnya jelas. Jangan membuka celah. Tidak ada maling masuk rumah kita, kecuali karena kita teledor nutupin pintunya. Dikunci, biar enggak ada lagi yang, pokoknya seperti itu, mohon maaf ya. Seperti itu, jangan Anda mengirim kecuali sudah rekening. Kalau ada masalah bantuan bencana alam, atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Ini semua yang ada di penjuru dunia, yang namanya Al-Bahjah, kesini atau memang di sana ada rekening khusus yang sudah kita izinkan, namanya tetap ada Al-Bahjahnya. Ini sengaja kami tegaskan begitu, termasuk pembangunan. Di antaranya adalah nomor rekening-rekening infak ya, infak Al-Bahjah. Infak center Al-Bahjah harus ada. Bisa tidak ditulis di sini, lupa, sudah kebanyakan duit kayaknya. Nah, ini nomor rekening yang infak centernya enggak dikasih. Nah, itulah timnya. Cecer semua. Kalau sudah ada yang baru, yang lama lupa. Nomornya berapa rekeningnya? Sengaja saya tegaskan ini biar jadi tim itu berapa? 7204 209. Saya hanya ingatkan tim saja. Tim tolong yang rapi ya. Ini adalah biarkan rapi. Sudah ingin tidak ditulis lagi. Maksudnya apa? Kalau tidak ditulis di sini, saya juga tidak membacakannya. Kalau ada yang baru gara-gara dapat zakat, sudah lupa yang lainnya. Mohon maaf jika timnya ngantukan begitu. Makanya ditegesi gitu loh, masih ngantuk-ngantuk lagi nih. Pengumuman kadang-kadang selalu kurang-kurang begitu. Rapikan ini pengumuman masalah rekening-rekening dijajar semuanya. Kenapa? Biar nanti direkam orang ada rindu dari tempat yang jauh ingin berserma. Ada infak-infak khusus. Ya. Baik, insyaAllah. Bismillah. Maulid Akbar Al-Bahjah di Al-Bahjah Jamblang, warga Jamblang dan sekitarnya. Jamblang itu ya Cirebon. Ada Al-Bahjah Buyut, Gunung Jati, Al-Bahjah Jamblang. Jamblang itu ikut mana? Kecamatannya apa? Depok. Bukan Depok Bukur, bukan Wajah. Depok, Cirebon. InsyaAllah akad 21 Jumadil Ula, 27 Januari pukul 8.30. InsyaAllah ya. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna. Wangsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusur alayna innaka ala kul syaitir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk menjalankan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, anak-anak kami rindukan mereka kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Setiap dosa penghalang antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami takut dengan dosa mata kami, dosa anggota tubuh kami. Bukan, tapi kami yakin kau Maha Pengampun. Ampuni kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Kami rindu pengampunan-Mu, ya Allah. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami. Jauhkan kami dari malapetaka dan bencana, ya Allah. Angkat bencana dari kampung ini. Angkat bencana dari negeri ini. Ya Allah, Engkau yang menurunkan bencana dan Engkau yang mengangkat bencana, ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh-solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari judi. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina. Yang hina itu, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam kehinaan zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka, ya Allah, di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aib mereka di akhirat. Dan buka pintu halal, ya Allah, untuk mereka, ya Allah, sehingga mereka tidak terus terjerumus dalam kehinaan zina. Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Buka pintu halal dan cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada kami semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami, ya Allah, pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami. Jika kami lemah, berikan kekuatan. Jika kami sempit rezeki, lapangkan, ya Allah. Jika kami sakit, berikan kesembuhan untuk bisa berjuang, berjuang, berjuang, ya Allah. Kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki dan dendam di antara kami. Kami ingin hidup indah dalam cinta karenamu sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpinmu yang tulus dan ikhlas. Yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad, yang sayang kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak kenal kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.